Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yirdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Fa'ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Di pembahasan malam hari ini kita akan memasuki tafsir dalam surah An-Najm. Kalau di tanda yang ada di kitab ana, sekarang kita masuki tafsir ayat yang ke-24 hingga 25. Yaitu firman Allah Azza wa Jalla, am lil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula. Kita langsung sebutkan tafsirnya. Laisa lil insani ma tamannahu. Seseorang tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Min syafa'ati hadhil ma'budat. Berupa syafa'at yang dia inginkan dari segala sesuatu yang disembah oleh dirinya dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini termasuk dari tujuan orang-orang musyrikin menyembah sesuatu selain Allah azza wa jal, adalah dalam rangka untuk mengharapkan syafaat mereka pada yaumul qiyamah. Naam. Sehingga ayat ini berisikan bantahan kepada orang-orang musyrikin tersebut. Au ghairiha mimma tahwahu nafsuh. Ataukah yang selainnya dari segala sesuatu yang diinginkan oleh hawa nafsunya. Falillahi amru dunya wal akhirah, karena yang mengatur urusan dunia dan akhirah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan sebesar apa keinginan seseorang dari mendapatkan sesuatu, maka tak lepas dari takdir yang dikehendaki oleh Allah azza wa jal. Karena itulah ayat yang disebutkan dalam Al-Quran, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, pada lafad wahum fiha la yubkhasun. Naam. Man kana yuridu lahayata dunya wa zinataha nuwafi ilayhi ma'amalahum fiha wahum fiha la yubkhasun. Naam. Barang siapa yang menginginkan kehidupan dunia, barang siapa yang hidup di alam dunia yang dia inginkan adalah kehidupan dunia, Allah sebutkan nuwalli ilaihim a'malahum fiha, kami palingkan amalan-amalan mereka hingga mereka mendapatkan kehidupan dunia tersebut. Nuwalli ilaihim a'malahum fiha, kami palingkan amalan-amalan mereka ke perkara dunia. Wahum fiha la yubkhasun, dalam keadaan mereka tidak mendapatkan kekurangan sedikit pun. Naam. Dalam keadaan mereka tidak mendapatkan kekurangan sedikit pun. Ayat ini demikian pula ayat yang semisal dengannya disebutkan oleh mereka para ulama hukumnya mansukh. Hukumnya mansukh. Karena dengan ayat ini menunjukkan bahwasanya seorang yang menginginkan kehidupan dunia, maka berarti dia akan mendapatkan semua apa yang diinginkannya dalam perkara dunia tersebut. Yang memansuhkan ayat ini adalah firman Allah Azza wa Jalla, man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Ada penyebutan manasya'u liman nurid. Barang siapa yang menghendaki kehidupan ajilah, ajila di sini artinya adalah dunia, artinya adalah dunia. Dikatakan ajilah, sesuatu yang segera bisa dirasakan, karena ketika seorang mengejar kehidupan dunia maka dia langsung bisa mendapatkan hasilnya, ya kan? Dia langsung bisa merasakan hasilnya. Berbeda dengan kehidupan akhirah, ketika dia mengerjakan amalan-amalan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla, Allah simpan pahalanya dan Allah akan berikan di kehidupan akhiratnya. Sehingga seorang hanya mengetahui pahala-pahala yang besar yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada dirinya dengan amalan solehnya, dengan iman, dengan keyakinan yang ada di dalam dirinya. Dan kebanyakan manusia lebih mengedepankan kehidupan ajilah dibandingkan ajilah, kehidupan yang bisa sesegera mungkin seseorang merasakan kenikmatannya, dibandingkan ajilah, kenikmatan yang akan ditunda dan baru akan diberikan oleh Allah pada diri seorang hamba kapan hamba tersebut berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam surat Al-Isra Allah sebutkan man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha, kami segerakan untuknya ma nasha, dengan sesuatu sekadar apa yang dikehendaki oleh kami, kata Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan seberapa besar keinginan seorang dari mendapatkan kehidupan dunia dari sisi hasilnya itu sudah ditentukan, dikadarkan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Tidak akan meleset dari takdir yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun seseorang berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan kehidupan dunia, namun dari sisi hasilnya telah ditakdirkan, dikadarkan oleh Allah Tabaraka wa Taala, tidak bisa lebih bahkan berkurang dari batasan kadar syarat takdir tersebut. Kemudian Allah tegaskan lagi pada ayat yang berikutnya, liman nurid, itu pun bagi siapa yang kami kehendaki, kata Allah Subhanahu wa Taala. Ini menunjukkan tidak semua yang diinginkan oleh seorang tatkala mengejar dunia dia mendapatkan dunia tersebut. Nah, kalaupun mendapatkan kadarnya sesuai dengan yang ditakdirkan oleh Allah, dan itu pun juga ada kemungkinan dia tidak mendapatkannya. Karena dunia ini terkadang Allah berikan dan terkadang tidak. Nah, berbeda dengan kehidupan akhirah. Sekecil apapun yang dilakukan oleh seseorang berupa amalan kebajikan, Allah akan memberikan balasan kebaikan kepada dirinya. Naam. Sehingga disebutkan dalam ayat ini, laisa lil insani ma tamanna falillahil akhiratu wal ula. Yang memiliki kehidupan akhirat dan kehidupan pertama yaitu dunia ini adalah Allah Tabaraka wa Taala. Naam. Sehingga bila mana seorang mengetahui bahwasanya yang memiliki kehidupan akhirat demikian pula dunia ini adalah Allah Tabaraka wa Taala, maka wajib bagi seorang mukmin untuk ia memberikan, menyandarkan semua urusannya dan keinginannya hanya kepada Allah Subhanahu wa Taala. Tidak sebagaimana yang dilakukan oleh mereka orang-orang musyrikin, menjadikan tandingan-tandingan sekutu dari selain Allah Azza wa Jalla sebagai sesuatu yang dia bergantung, yang dia berharap, yang dia meminta. Kemudian disebutkan dalam tafsir ayat yang berikutnya, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ayyadhanallahu liman yasha'u wa yirda. Disebutkan tafsirnya, wa kam min malakin, maksudnya adalah kathirun minal malaikah, betapa banyak dari kalangan para malaikat-malaikat, fis samawati, yang ada di langit-langit dunia, yang ada di langit-langit dunia, ma'a'uluwi manzilatihim, bersamaan dengan tingginya kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pilih para malaikat sebagai makhluk-makhluk yang memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Tabaraka wa Taala, dan memiliki sifat-sifat yang mulia yang Allah puji mereka dalam beberapa ayat di dalam Al-Qur'an. Yusabbihuna al-laila wan-nahar la yafturun. Mereka bertasbih kepada Allah Azza wa Jalla di malam harinya, di siang harinya, dalam keadaan tidak pernah bosan. Mereka bertasbih, melantunkan lisannya untuk menyanjung, memuji asma nama Allah Subhanahu wa Taala. Ini keadaan para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tidak pernah bermaksiat kepada Allah dari perintah yang Allah perintahkan dan menjalankan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Naam. Ini para malaikat demikian. Namun orang-orang musyrikin mereka terfitnah dengan kedudukan para malaikat-malaikat tersebut, hingga menjadikan para malaikat-malaikat sebagai tandingan sekutu yang mereka sembah dari selain Allah Subhanahu wa Taala, yang mereka pinta syafaat mereka pada yaumul qiyamah. Naam. Sehingga Allah nafikan di dalam ayat ini bahwasanya apa yang mereka harapkan tatkala mereka menjadikan para malaikat-malaikat sebagai tandingan sekutu dari selain Allah, yang mereka berikan doanya kepada malaikat bukan kepada Allah Azza wa Jalla. Mereka terfitnah dengan kedudukan para malaikat-malaikat tersebut yang mulia di sisi Allah ketika mereka mengharapkan syafaat para malaikat-malaikat tersebut. Allah Azza wa Jalla menafikannya di dalam ayat ini. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a. Maksudnya adalah la tanfa'u syafa'atuhum syai'a. Tidak bermanfaat syafaat mereka sedikit pun. Dalam arti kata mereka tidak bisa memberikan syafaat kepada seorang makhluk dari makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla. Naam. Karena syafaat adalah milik Allah dan hak Allah Tabaraka wa Taala Rabbul Alamin. Qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah hanya milik Allah syafaat itu seluruhnya, sehingga tidak boleh meminta syafaat kepada makhluk, tapi wajib untuk makhluk ini mengharapkan syafaat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Illa min ba'di an ya'zana Allah liman yasha'u wa yaradha. Maksudnya adalah illa min ba'di an ya'zana Allah lahum bisyafa'ah. Terkecuali setelah Allah mengizinkan mereka memberikan syafaat, wa yaradha 'anil mashfu'i lahu, dan ridha kepada orang yang hendak diberikan syafaat tersebut. Sehingga ridha Allah kepada syafi' dan ridha Allah kepada masyfu' yang memberikan syafaat adalah syarat adanya syafaat pada yaumul qiyamah. Naam. Bila mana malaikat dengan sedemikian tinggi kedudukan mereka di sisi Allah Azza wa Jalla tidak punya hak untuk memberikan syafaat kepada makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla setelah mendapatkan izin dari sisi Allah dan ridha Allah kepada orang yang diberi syafaat tersebut, maka terlebih makhluk-makhluk yang lain selain para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Taala. Sehingga batil anggapan orang-orang musyrikin tatkala mereka menyembah memberikan ibadahnya kepada orang-orang soleh, mereka harapkan syafaat orang-orang soleh tersebut pada yaumul qiyamah. Ini termasuk anggapan yang batil. Bantahannya persis seperti yang Allah bantah kepada orang-orang musyrikin jahiliyah tatkala mereka menjadikan para malaikat-malaikat tersebut sebagai harapan besar mereka, sehingga dengannya mereka memberikan ibadah mereka kepada malaikat-malaikat tersebut, diharapkan nantinya pada yaumul qiyamah akan bisa memberikan syafaat kepada mereka di yaumul qiyamah tersebut. Nah, dengan ayat yang Allah Tabaraka wa Taala sebutkan dalam Al-Qur'an yang mengisahkan tujuan orang-orang musyrikin, mereka menyembah sesuatu selain Allah atau makhluk selain Allah dengan harapan agar supaya makhluk tersebut memberikan syafaat kepada mereka pada yaumul qiyamah, dengan mereka mengatakan haula'i syufa'auna 'indallah, mereka adalah orang-orang yang memberikan syafaat kepada kami di sisi Allah Azza wa Jalla, dijadikan dalil oleh mereka para ulama kapan seseorang menyembah makhluk, ia berikan ibadahnya kepada makhluk, baik makhluk tersebut masih hidup ataukah telah meninggal dunia, dengan harapan agar makhluk yang dia berikan ibadahnya tersebut bisa memberikan syafaat padanya yaumul qiyamah, adalah termasuk dari perbuatan kesyirikan yang besar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat-ayat yang berisikan peringatan tentang bahaya syirik ini terkena kepada para pelakunya. Nah, karena inilah tatkala kita menginginkan untuk mendapatkan syafaatnya orang-orang saleh, semisal kita mengharapkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada yaumul qiyamah, atau mengharapkan syafaatnya mereka para syuhada dan yang semisalnya, maka kalau semisal kita meminta syafaat kepada makhluk tersebut, ternilai dan terhukumi di sisi Allah sebagai perbuatan syirik. Karena meminta sesuatu yang makhluk tidak bisa memberikannya kecuali hanya Allah Azza wa Jalla. Sehingga kapan seorang meminta sesuatu yang menjadi kekhususan Allah kepada makhluk, meminta ini doa, ya kan? Dan doa adalah ibadah. Maka jadilah dia memberikan ibadahnya kepada selain Allah Azza wa Jalla sehingga dihukumi sebagai kesyirikan. Sehingga yang seharusnya diucapkan oleh seseorang adalah dengan mengatakan dan meminta syafaat itu kepada Allah Azza wa Jalla di awalnya, Allahumma inni as'aluka syafa'ata nabiyyika sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah, sebagai misal. Ia berdoa, ya Allah, saya meminta kepadamu untuk pada yaumil qiyamah saya mendapatkan syafaat nabimu sallallahu alaihi wasallam. Sehingga dengan doa ini dia meminta kepada Allah, bukan kepada Rasul alaihi assalatu wassalam. Dan ini yang dibolehkan. Adapun doanya orang-orang musyrikin, mereka meminta langsung kepada Rasul, ya Muhammad syafi'ini, ya Muhammad berikanlah syafaat kepada saya pada yaumul qiyamah, atau yang semisalnya. Ia berdoa kepada orang-orang saleh, ya Abdul Qadir Al-Jailani syafi'ini yaumul qiyamah, ini as'aluka syafa'ataka yaumul qiyamah, dan yang semisalnya, adalah termasuk dari perbuatan kesyirikan di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, dengan dalil yang Allah sebutkan dalam surah Yunus, haulai syafa'una 'indallah. Allah sebutkan, qul atunabi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard subhanahu wa ta'ala 'amma yusyrikun. Allah akhiri, maksudnya Allah dari apa yang mereka sekutukan tersebut. Allah menamai perbuatan mereka menyembah dari selain Allah dan mengharap syafaat orang-orang yang mereka sembah tersebut sebagai perbuatan kesyirikan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian disebutkan demikian pula dengan dalil ayat ini, illa min ba'di ayyadzanallahu liman yasha'u wa yarda, dijadikan dalil oleh mereka para ulama bahwasanya syafa'ah musbatah, syafaat yang ditetapkan itu memiliki dua syarat. Syarat yang pertama adalah idznullah lisyafi' ayyushafa', adanya izin dari sisi Allah kepada yang memberikan syafaat untuk dia memberikan syafaat. Yang kedua adalah ridhullah anil masyfu'i lahu, ridhonya Allah Azza wa Jalla kepada orang yang hendak diberikan syafa'ah. Kapan orang tersebut sudah diberikan izin oleh Allah namun ia memberikan syafaat kepada seorang yang tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jal, dan Allah tidak ridha pada diri seorang, kapan orang tersebut melakukan perbuatan-perbuatan syirik, kapan seorang melakukan perbuatan-perbuatan kekafiran, sehingga syafaatnya seorang mukmin, syafaatnya seorang nabi dan yang semisalnya tidak bisa diberikan kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Nah, dan inilah syafaat yang manfiyah, yang ternafikan di dalam al-Islam, yang dinafikan oleh Al-Qur'anul Karim. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, "Fama tanfa'uhum syafa'atus syafi'in." Tidak bermanfaat untuk mereka syafaatnya orang-orang yang memberikan syafaat dari kalangan para nabi, para malaikat, orang-orang soleh. Kenapa Allah nafikan syafaat ini dari mereka? Disebabkan karena amalan mereka, perbuatan mereka adalah perbuatan dan amalan yang tidak mendatangkan ridha Allah Azza wa Jal. Sehingga orang-orang musyrikin, orang-orang kafir, ternafikan dari mereka syafaatnya orang-orang saleh dengan ayat tersebut. Naam. Kemudian kita lanjut dengan tafsir yang berikutnya, tafsir yang disebutkan dalam tafsir Miyasir ini, ayat yang ke-27 hingga 28. Innal ladzina la yu'minuna bil akhirati la yusammuna al malaikata tasmiyatal unsa wa ma lahum bihi min ilmin yattabi'una illa adh-dhanna wa inna adh-dhanna la yughni min al-haqqi shay'a. Naam. Disebutkan tafsirnya, innal ladzina la yusaddiquna bil hayati dunya min kuffaril arab. Alladzina, di sini sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman dengan kehidupan akhirat, maksudnya adalah orang-orang yang tidak membenarkan adanya kehidupan akhirat, kufur terhadap datangnya hari kebangkitan, tidak mengimaninya, tidak mengimani hari akhir. Min kufaril Arab, dari kalangan orang-orang kafir Arab. Naam. Tapi tidak menunjukkan bahwasanya seseorang yang tidak membenarkan hari akhir berarti dia tidak kafir. Naam, berdasarkan firman Allah Azza wa Jalla, za'ama alladziina kafaru an la yub'atsu. Orang-orang kafir menyangka mereka tidak akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan kapan seseorang memiliki persangkaan yang demikian, berarti dia adalah orang-orang kafir, baik diucapkan oleh orang Arab ataukah orang-orang selain dari mereka. Dan maksud ayat ini tertuju kepada orang-orang Arab yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendustakan adanya yaum al-akhir. Disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla, la yusammuna al-malaikata tasmiyat al-unsa wa la ya'maluna laha. Di samping mereka mendustakan datangnya kehidupan, datangnya hari akhir, mereka juga tidak mau beramal sebagai bekal mereka sebelum datangnya hari akhir tersebut. Menyelisih sifatnya orang-orang mukmin yang mereka beriman kepada hari akhir, sehingga dengan keimanan mereka terhadap yaumil akhir memotivasi mereka untuk melakukan amalan-amalan saleh. Karena itulah di dalam beberapa riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam menggandengkan amalan-amalan saleh dengan tanda benarnya keimanan seorang kepada Allah dan hari akhir. Ya kan? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Karena ketika seorang mengimani Allah, mengimani datangnya hari akhir sebagai janji dari sisi Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan, akan termotivasi, memotivasi seseorang untuk giat di dalam melakukan amalan-amalan saleh. Naam. Disebutkan di sini, la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa. Mereka menamai para malaikat-malaikat tersebut dengan penamaan al-untha, sebagai makhluk-makhluk yang mereka nisbatkan sebagai anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Wal iyad billah. Mereka menyangka para malaikat-malaikat adalah anak-anak perempuan Allah Tabaraka wa taala, punya kedudukan yang mulia, sehingga mereka menyembah para malaikat-malaikat tersebut. Ini keadaan orang-orang musyrikin jahiliyah demikian. Li'tiqadihim jahlan annal malaikata inas wa annahum banatullah. Disebabkan karena keyakinan mereka yang jahil, mereka menyebutkan malaikat-malaikat itu adalah wanita dan mereka adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Naam. وَمَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ. sesungguhnya mereka tidak memiliki ilmu atasnya. Tentang malaikat Allah Azza wa Jalla, yang mengetahuinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah diantara dari yang disebutkan oleh para ulama, diantaranya oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Tidak boleh bagi seorang mukmin untuk kemudian menisbatkan kelamin pada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kalau bukan wanita berarti laki-laki. Ini tidak boleh. Bahkan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menegur keras orang yang mengucapkan pertanyaan yang seperti ini. Sebagai pertanyaan yang muhdats, yang tidak pernah ditanya oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Kemudian beliau menukilkan riwayat dari Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah ketika ditanya tentang pertanyaan yang baru. Ar-Rahman istawa 'alal 'arsy. Kaifa istawa? Marah Al-Imam Malik bin Anas rahimahullah taala. Karena keberadaan malaikat adalah termasuk dari perkara gaib yang wajib bagi kita seorang mukmin untuk mengimaninya. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan bahwasanya al-iman bil malaikah termasuk dari konsekuensi al-iman dan dimasukkan termasuk dari salah satu rukun iman yang keenam, yang enam yang wajib bagi seorang mukmin untuk meyakininya dan membenarkannya. Bila mana mengimani malaikat termasuk dari perkara yang gaib yang wajib bagi kita seorang mukmin untuk meyakininya, maka semua perkara-perkara yang berhubungan dengan salah satu dari rukun-rukun iman tersebut, ketika seseorang mengucapkannya, ketika seorang berpendapat, ketika seorang menyangka, ketika seorang meyakini, wajib untuk sesuai dengan dalil yang ada dalam Al-Quran dan yang ada di dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bila tidak ada dalilnya, maka kita cukup dengan mengimani tanpa kita berupaya untuk mentafsirkannya melebihi dari batasan ilmu yang kita miliki tersebut. Naam. Sehingga para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla adalah makhluk ciptaan Allah Azza wa Jalla. Tidak datang pensifatannya mereka sebagai wanita, bahkan Allah Azza wa Jalla menafikan sifat tersebut. Tatkala orang-orang musyrikin, mereka menyangka bahwasanya malaikat-malaikat tersebut adalah para wanita, anak-anak perempuan Allah Tabaraka wa Taala, dinafikan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak pula kemudian akhirnya kita berdalih dengan ayat ini membenarkan keyakinan kita kalau demikian mereka laki-laki. Ini tidak boleh karena tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Wajib bagi kita mengimani mereka malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla, makhluk yang Allah ciptakan dalam keadaan memiliki kedudukan yang mulia dan amalan-amalan yang mulia. Nah, sehingga cukup kita menjalankan iman kita sesuai dengan dalil, sebatas sesuai dengan dalil. Kemudian disebutkan di sini iyattabi'una illa dhanna wa inna dhanna la yughni min al-haqqi syai'a. Ma lahum bidzalika min 'ilmin sahih. Mereka tidak memiliki ilmu yang benar. Yusaddiqu ma qaluhu, untuk membenarkan apa yang mereka ucapkan tersebut. Ketika seorang berucap, apalagi berhubungan dengan ad-din, berhubungan dengan agama ini, maka wajib mendasari ucapannya dengan dalil. Kapan tidak sesuai dengan dalil dan kapan tidak bisa mendatangkan dalil dan jahil akan dalil, maka ucapannya tersebut tidak bisa kita menerimanya. Naam. Ma yattabi'una illa dhanna, sesungguhnya tidaklah mereka mengikuti kecuali hanya sekedar persangkaan saja. Dhann alladzi la yujdi syai'an, yang sama sekali tidak memberikan nilai sedikit pun. Wa la yaqumu abadan maqamal haq, tidak pula bisa dhann tersebut menempati untuk selama-lamanya kedudukan al-haq, kebenaran. Karena kebenaran itu semuanya dibangun di atas al-ilm, di atas al-ilm yang sahih. Kemudian disebutkan pada ayat yang ke-29 hingga 30, فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَى الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَلِكَ مَبْلَغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى. نعم. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّ عَنْ ذِكْرِنَا. Dalam tafsir Muyassar disebutkan فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّ عَنْ ذِكْرِنَا وَهُوَ الْقُرْآنَ. Berpalinglah dari mereka orang-orang yang berpaling dari peringatan kami, kata Allah Azza wa Jalla. Zikrina di sini maksudnya dalam tafsir Muyassar disebutkan adalah Al-Qur'an. Yang berpaling dari Al-Qur'an, tidak mengimani Al-Qur'an. Walam yurid illal hayatad dunya. Maksudnya walam yurid illal hayatad dunya. Tidaklah yang diinginkan oleh dirinya melainkan hanya semata-mata kehidupan dunia. Berpaling dari Al-Quran, yang diinginkan adalah kehidupan-kehidupan dunia. Zalika mablaghuhum minal ilm. Maksudnya adalah zalika alladhi hum alaihi huwa muntaha ilmuhum wa ghayatuhum. Orang zalika alladhi hum alaihi, perkara yang mereka berada di atasnya adalah ujung dari ilmu mereka dan tujuan mereka di dalam beramal. Tujuan mereka beramal hanya semata-mata ingin mendapatkan kehidupan dunia. Akhir dari pengetahuan ilmu mereka adalah untuk mendapatkan perkara dunia, sehingga di mata mereka adalah sekedar memikirkan dunia, dunia dan dunia. Belajarnya mereka untuk mendapatkan dunia, akhir belajarnya mereka untuk mendapatkan kehidupan dunia, dan tujuan mereka beramal, beraktivitas adalah untuk mendapatkannya. Naam. Ini keadaan orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa a'lamu biman ihtada. وَسَلَكَ طَرِيقَ الْإِسْلَامِ. Allah Azza wa Jalla adalah zat yang lebih mengetahui siapa di antara hambanya yang mendapatkan hidayah, dan siapa di antara hambanya yang meniti jalan Islam. Naam. Karena yang memberikan hidayah adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala. يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَيُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ. Allah berikan hidayah sesuai dengan yang dikehendakinya, dan Allah tidak memberikan hidayah kepada siapa yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita seorang mukmin wajib mengimani ketika Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada diri seorang adalah berdasarkan sifat hikmah dan rahmat yang dimiliki oleh Allah Tabaraka wa taala. Dan tidaklah Allah Azza wa Jalla menyesatkan seorang sehingga tidak mendapatkan hidayah tersebut adalah berdasarkan kemaha adilan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak boleh kita memberikan persangkaan-persangkaan yang jelek terhadap semua takdir-takdir dan perbuatan Allah Tabaraka wa taala. Naam. Ini termasuk dari persangkaan-persangkaan yang tidak selayaknya diberikan seorang untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadza, di dalam ayat ini disebutkan dalam tafsir Al-Muyassar inzarun syadidun, berisikan peringatan yang keras, yang syadid, yang keras. Lil usatil mu'ridina 'anil 'amali bil kitab wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka orang-orang yang melakukan kemaksiatan, dan tentulah ketika seorang bermaksiat dia berpaling dari mengamalkan kitab Allah dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan keadaan seorang yang bermaksiat demikian, ima dia bermaksiat kepada Allah, ima dia bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul menyebutkan bermaksiat kepada Rasul berarti bermaksiat kepada Allah, demikian pula sebaliknya, bermaksiat kepada Allah berarti dia juga bermaksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Naam. Sehingga dalam ayat ini berisikan peringatan yang keras bagi para pelaku kemaksiatan yang berpaling dari melakukan, dari mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Alasan kenapa mereka berpaling disebutkan dalam tafsir Muyassar ini, al-mu'sidina lihawa an-nafsi. Mereka lebih mendahulukan hawa-hawa nafsunya. Mereka lebih mengedepankan hawa-hawa nafsunya. Al-Quran menginginkan demikian, sunnah menuntut dia demikian, dia tinggalkan. Ketika seseorang meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah, maka berarti tidak ada pilihan dari dirinya, melainkan dia lebih menuruti kehendak jiwanya. Kehendak jiwanya. Naam. Karena inilah seorang yang tidak mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah dikatakan sebagai ahlul ahwa, ya kan, seorang yang lebih menuruti hawa nafsunya. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu. Naam. Siapakah orang yang lebih sesat dibandingkan mereka, orang-orang yang lebih mengikuti hawa nafsunya dibandingkan mengikuti petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kapan seorang menuruti hawa nafsunya sehingga dengannya akhirnya dia meninggalkan Al-Quran, meninggalkan As-Sunnah, berarti dia adalah seorang yang tersesat waliyadzubillah. Kepentingan hawa-hawa nafsu banyak. Nah, mungkin kedudukan yang tinggi yang dia kejar, mungkin popularitas, syuhrah, ataukah hawa-hawa nafsu yang lain. Nah, yang dimiliki oleh seseorang. Wa hudhudzid dunya 'alal akhirah, ataukah kepentingan-kepentingan dunia daripada akhirat. Nah, lebih mendahulukan kepentingan dunia dibandingkan kepentingan akhirah. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu disebutkan perkataan Ali ini radhiyallahu taala anhu oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam kitab sahihnya Al-Bukhari secara ta'liq. Secara ta'liq tidak menyebutkan sanad sampai dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Beliau mengatakan inna ad-dunya qad irtahalat mudbirah wa innal akhirah qad irtahalat muqbilah. Sesungguhnya dunia itu sedang pergi meninggalkan kita, dia pergi berlari di belakang kita, ya mudbirah, dalam arti kata ketika semakin bertambah umur, bertambah tahun, maka dunia ini secara perlahan akan hilang, ya kan, akan berkurang, akan berkurang. Ketika bertambah umur kita, berarti tinggalnya kita di kehidupan dunia itu semakin pendek. Ini mudbirah, semakin ke belakang dia, semakin jauh. Wa innal akhirah qad irtahalat muqbilah. Adapun akhirat itu berjalan mendekat. Dunia itu menjauh dari diri seseorang, adapun akhirat mendekat. Ya, semakin seorang bertambah umur, semakin dekat dengan kehidupan akhiratnya. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Wa likulli minhumā banūn, dan masing-masing dari keduanya ada para pengikutnya, ada anak-anaknya. Fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Jadilah kalian sebagai anak-anak akhirat yang beramal karena akhirat, yang mementingkan kehidupan akhirat dibandingkan kehidupan dunia. Sehingga tatkala dia memilih, dipaksa atau berada di hadapannya dua pilihan. Yang satu condong kepada kehidupan dunianya tapi memberikan konsekuensi rugi akhiratnya. Maka seorang yang benar-benar mengimani Allah dan hari akhir adalah lebih mengedepankan kehidupan akhiratnya dibandingkan kehidupan dunianya. Wala takunu min abna'i dunya, dan janganlah kalian menjadi para anak-anak ad-dunya. Naam. Dan ayat-ayat yang semisal dengan ini banyak kita jumpai di dalam Al-Quran. ayat yang semisal dengan ini banyak kita jumpai di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah firman Allah Azza wa Jalla, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum aw ashiratukum, katakanlah kalau semisal anak-anak kalian, keluarga kalian, kerabat-kerabat kalian, atau katijarah perdagangan kalian yang kalian takutkan kerugiannya, ataukah masakin tardaunaha, tempat-tempat tinggal yang kalian ridhai. Nah, Allah sebutkan beberapa dari perkara-perkara dunia. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih, lebih kalian cintai dibandingkan kecintaan kalian kepada Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amri, tunggulah hingga Allah Azza wa Jalla mendatangkan urusannya. Ini berisikan tahdzir, peringatan bagi mereka orang-orang yang mengedepankan kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirah. Nah, bismillah, tayyib, kita lanjutkan sedikit. Kita bacakan ayat yang ke-31 hingga ke-32. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi liyajzi alladhina asaw bima amilu wa yajzi alladhina ahsanu bil husna alladhina yastanibuna kaba'ira al ithmi wal fawahisha idal lamam hingga huwa a'lamu biman ittaqa. Disebutkan tafsirnya, walillahi subhanahu wa ta'ala mulku ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah subhanahu wa ta'ala kerajaan seluruh apa yang ada di langit dan seluruh yang ada di bumi ini. Naam. Sehingga kita semuanya adalah milik Allah tabaraka wa ta'ala. Liyajzi alladhina asa'u bi'iqabihim. Allah Azza wa Jalla akan memberikan balasan kepada orang-orang yang melakukan kejelekan. Artinya adalah bi'iqabihim 'ala ma 'amilu minasu, dengan memberikan kepada mereka iqab, azab, atas apa yang mereka amalkan berupa keburukan tersebut. Wa yajzi alladhina ahsanu bil jannah, adapun orang-orang yang melakukan amalan kebaikan, Allah akan memberikan balasan kepada mereka dengan al-jannah. Na'am. Wa hum alladhina yabta'iduna, dan siapakah orang-orang yang ahsanu yang Allah sebutkan dalam ayat ini, sehingga mereka Allah berikan kepada mereka husna. Husna di sini artinya adalah al-jannah. Disebutkan tafsirnya, orang-orang yang melakukan kebaikan sehingga mereka Allah berikan balasan husna yakni al-jannah adalah humul ladzina yabta'iduna an kaba'iriz dzunubi wal fawahish. Mereka adalah orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa yang besar dan perbuatan-perbuatan yang fahishah, yang mungkar. Illal lamam, kecuali lamam. Lamam di sini artinya adalah adzunubus sigar, dosa-dosa yang kecil. Tapi arti lamam itu tidak berhenti sampai situ saja. Bukan artinya dosa-dosa kecil kemudian berhenti, yang memberikan pembolehan bagi kita untuk terjatuh di dalamnya. Bukan itu maksudnya. Disebutkan kelanjutannya, dosa-dosa kecil allati la yusirru sahibuha 'alaiha, yang pelakunya tidak terus-menerus berada di atasnya. Itu arti dari lamam. Dosa kecil yang dilakukan dalam keadaan tidak terus-menerus oleh seseorang. Aw yalummu bihal 'abdu 'ala wajhi nadrah, ataukah jarang dilakukan oleh seorang hamba di mana dia sangat sedikit mengamalkannya. Naam. Fa inna hadhihi, maka dosa-dosa yang seperti ini, ada lagi persyaratannya, ma'al ityani bil wajibat, dengan seseorang terus mendatangkan melakukan perkara-perkara yang wajib. wa tarkil muharramat, dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang haram, maka lama dosa-dosa kecil tersebut yaghfiruhallahu lahum wa yasturuha alaihim, Allah azza wa jalla mengampuni mereka dan menutupi dosa-dosa tersebut atas mereka. Ini termasuk dari karunia dan rahmat Allah azza wa jalla kepada kita sebagai umat manusia yang disifati sebagai seorang yang dhaif, yang lemah. Naam. Sehingga ketika terjatuh ke dalam dosa-dosa kecil, selama kita tidak terus-menerus melakukannya, dalam keadaan kita terus melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram, Allah azza wa jalla akan mengampuni dosa-dosa kita tersebut. Ayat ini semakna dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khams wa ramadhan ila ramadhan wal jum'atu ila al jum'ah mukaffiratun lima bainahunna in istunibatil kaba'ir. Kewajiban-kewajiban, amalan-amalan soleh seperti salat lima waktu Ramadan yang satu ke Ramadan yang berikutnya, Jumat yang satu ke Jumat yang berikutnya, ini semuanya kewajiban. Ini semua adalah perkara-perkara yang wajib bagi seorang untuk mengerjakannya. Rasul menyebutkan mukaffiratun lima bainahunna in istunibatil kabair, akan bisa menghapus dosa-dosa selain dari keduanya, di antara keduanya, apabila pelakunya meninggalkan dosa-dosa besar. Sehingga hadis ini maknanya adalah terkena kepada dosa yang lamam tadi itu, saghair, dosa-dosa kecil. Karena Allah Rasul menyebutkan ini situni batil kabair, bukan dosa besar. Kalau semisal dia tidak meninggalkan dosa besar, maka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna rabbaka wasi'ul maghfirah, sesungguhnya Allah Rabbmu adalah zat yang maha luas ampunannya. Wa huwa a'lamu bi ahwalikum hina khalaqa abakum Adam min turab. Allah lebih mengetahui keadaan-keadaan kalian ketika Allah menciptakan ayah kalian Adam dari turab, dari tanah. Wa hina antum ajinnatun fi butuni ummahatikum, dan ketika kalian masih dalam keadaan sebagai janin di perut-perut ibu-ibu kalian. Fala tuzakku anfusakum fatamdahuha wa tasifuha bitaqwa, jangan kalian puji diri-diri kalian dan kalian memujinya, kalian mensifatinya dengan takwa. Wa huwa a'lamu biman ittaqa iqabahu min ibadihi fajtanaba ma'asiyahu, karena Allah azza wa jalla lebih mengetahui siapa di antara hambanya yang bertakwa, meninggalkan semua larangan-larangan Allah azza wa jalla, dan siapa di antara mereka yang meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tajib Allahu a'lamu bisawab. Ini mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan. Wal 'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.